مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Maka barang siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pula yang ditolong. Tsumma akhbarahum annahu sayulqi fi qulubi a'da'ihi min ru'b alladhi yamna'uhum min al-hujumi 'alayhim wal-iqdam 'ala harbihim wa annahu yu'ayyidu hizbahu bi jundin min ar-ru'bi yantasiruna bihi 'ala a'da'ihim wa dhalika ar-ru'b bisababi ma fi qulubihim min ash-shirki billah wa 'ala qadri ash-shirki yakunu ar-ru'b fal-mushriku billahi ashaddu shay'in khawfan wa ru'ba والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada orang-orang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pada hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka adalah musuh-musuh kaum mukminin. Allah campak ke dalam hati mereka ar-ru'b, rasa takut. Alladhi yamna'uhum minal hujumi 'alaihim, rasa takut ini akan menghalangi mereka untuk menyerang orang-orang yang beriman. Wal iqdam 'ala harbihim, rasa takut ini pula yang menghalangi mereka untuk menyerang, menyerbu orang-orang beriman. Wa annahu yu'ayyidu hizbahu bi jundin minar ru'bi, dan Allah Subhanahu wa taala menolong pasukannya dengan bala tentara berupa rasa takut yang Allah campakkan dalam hati orang-orang kafir. Yang tasiru nabihi ala adaihim, yang mereka orang-orang mukmin dengan rasa takut yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalbu orang kafir, dengan sebab itu mereka mendapatkan kemenangan. Wadzalika ar-ru'b bisababi ma fi qulubihim min asy-syirki, dan rasa takut yang ada pada orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini, rasa takut itu disebabkan karena apa yang ada pada kalbu mereka dari kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala qadri asy-syirki yakunu ar-ru'b, dan sesuai dengan kadar kesyirikan sedemikian pula kadar rasa takut. Semakin kuat kesyirikannya, maka semakin besar pula rasa takutnya. Fal musyriku billahi asyaddu syai'in khaufan wa ru'ba, maka orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling besar rasa takutnya. Barakallahu fikum. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisyirk, adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, lahumul amn wal huda wal falah, untuk mereka adalah rasa aman, petunjuk dan kemenangan. Wal musyriku lahul khauf wad dalal wasyqa, sementara orang-orang musyrik untuk mereka rasa takut, kesesatan dan kesengsaraan. Tsumma akhbarahum annahu saddaqahum wa'adahu fi nusratihim ala aduwihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada orang-orang beriman bahwa Allah akan memenuhi janjinya, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman berupa kemenangan atas musuh-musuh mereka. Wa huwa shadiqul wa'd, dan dialah Allah Subhanahu wa taala shadiqul wa'd, yang jujur dalam janjinya. Wa annahum law istamarru 'ala at-ta'ah, dan bahwa orang-orang beriman seandainya mereka terus-menerus berada di atas ketaatan, walazimu amrar rasuli, dan senantiasa mereka menetapi perintah rasul, lastamarrat nusratuhum, maka pertolongan pun akan senantiasa terus menerus. Ya, ini berbanding lurus antara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan pertolongan. Selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka selama itu pula pertolongan akan datang. Walakin in khala'u 'anit ta'ah. Akan tetapi ketika perang Uhud berlangsung, in khala'u 'anit ta'ah, mereka keluar dari ketaatan kepada Rasul. Wa faraku markazahum, mereka meninggalkan posnya. Tidak semuanya, cuman bagian pemanah saja yang mereka meninggalkan posnya. Itu pun tidak semua personil yang di situ yang meninggalkannya. Pan halau an ismati ta'ah, mereka pun melepaskan diri dari ismah, perlindungan ketaatan. Artinya selama mereka taat, selama itu pula mereka dilindungi. Artinya kapan mereka tidak taat lagi, maka tidak ada lagi perlindungan. Paparakahumun nusrah, ketika mereka tidak lagi taat, maka pertolongan pun akan terputus. Subhanallah. Ini pelajaran besar. Fasarafahum an aduihim wa fasarafahum an aduihim uqubatan wa btilaan wa ta'rifan lahum bisu'i awaqibil ma'siyah wa husni akibati ta'ah. Allah palingkan mereka dari musuh mereka sebagai taib hukuman atas kaum mukminin, sekaligus cobaan, wa ta'rifan, sekaligus pemberitahuan kepada orang-orang beriman bahwa su'u awaqibil ma'siyah, bahwa itulah kejelekan akibat dari maksiat yang dilakukan. Yani ketika orang melakukan maksiat, maka itulah kejelekan yang akan didapatkan. Nasallallahu salamul abiya. Ini pembelajaran untuk semuanya, bukan berarti sekedar kita baca sejarah begini. Lah, ahkam berlaku untuk semuanya, untuk umat ini, mau dalam peperangan atau di luar peperangan. Kapan orang itu taat, maka untuknya pertolongan, dan kapan orang berlaku maksiat, maka untuknya adab. Taib. Di sini Allah SWT memperkenalkan kepada orang-orang beriman betapa jeleknya akibat dari maksiat. Wahusnya akibat ta'ah, dan betapa indahnya akhir dari ketaatan atau balasan untuk ketaatan. Baik. Tsumma akhbara annahu 'afa 'anhum ba'da dzalika kullihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada orang-orang beriman bahwa Allah telah mengampuni mereka semuanya. Barakallahu fikum. Setelah kekalahan itu, setelah mereka dapati apa yang mereka dapati, terluka, banyak yang terluka, bahkan meninggal dunia sekitar 70 orang sahabat. Tidak sedikit memang. Barakallahu fikum. Lari. Setelah itu semuanya mereka sadar, dan Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan mereka. Barakallahu fikum. Allah memaafkan mereka. Wa annahu dzu fadlin ala ibadihi almu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar untuk hamba-hambanya yang beriman. Qila lil Hasan, dikatakan kepada Al Hasan, yakni Al Basri, kaifa ya'fu anhum wa qad sallata 'alaihim a'da'ahum hatta qutilu minhum man qutilu wa musilu bihim wa nalu minhum ma naluhu. Ditanyakan masalah ini kepada Al-Imam Al-Hasan, kaifa ya'fu anhum, bagaimana bisa Allah memaafkan mereka, para sahabat maksudnya, sementara mereka telah dikuasai oleh musuhnya sampai telah terbunuh orang-orang yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin, wa musilu bihim, bahkan mereka telah dimutilasi. Muslah, muslah ini yakni dipotong, barakallahu bikum, telinganya, dipotong hidungnya, dipotong bibirnya, dicongkel matanya, dibuncah perutnya, dikeluarkan isinya, dipotong kakinya, barakallahu fikum, namanya muslah. Diperlakukan sebagiannya seperti itu, wa nalu minhum ma naluhu, dan mereka pun dapati apa yang mereka dapati dari barakallahu fikum kekalahan. Bagaimana ini? Allah memaafkan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kalah, terbunuh, terluka, faqala laula afuhu anhum lasta'salahum. Subhanallah. Seandainya bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin, maka orang mukmin akan habis. Barakallahu fikum. Walakin ya'fuhu anhum dafa' anhum aduwahum ba'da an kanu mujmi'ina ala isti'salihim. Akan tetapi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghalangi musuh-musuhnya untuk meneruskan niatan-niatan mereka setelah mereka orang-orang musyrikin pada saat itu telah sepakat untuk menghabisi kaum mukminin. Barakallahu fiik. Di perang Uhud ini. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Taib. Subhanallah, seandainya Allah tidak mengampuni mereka, mereka telah habis. Karena Allah mengampuni mereka, Allah SWT menghalangi orang-orang musyrikin untuk melanjutkan kesepakatan mereka untuk menghabisi kaum muslimin." Tsumma dzakarahum bihalihim waqtal firari mus'idin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang mukmin setelah semuanya telah selesai. Barakallahu fikum. Dzakarahum bihalihim, Allah mengingatkan keadaan mereka ketika mereka lari. Meninggalkan perang, sebagiannya lari, sebagiannya naik ke atas gunung. Baik. Mus'idin ay jadina fil harbi fil harabi wa dhihabi fil ard aw sa'idina fil jabal. Betul-betul pada saat terjadi peperangan itu ketika diteriakkan oleh orang-orang bahwa Rasulullah telah meninggal dunia, khalas putus asa sebagian para sahabat sehingga mereka lari pontang-panting meninggalkan peperangan. Sebagian lagi naik ke atas gunung. La yaluna ahri min nabiyin la yalwuna ala ahdim min nabiyihim wala ashabihim. Dan ketika mereka lari sama sekali mereka tidak menengok ke belakang, tidak menengok kepada nabi mereka, juga tidak pada sahabat mereka. War rasul yad'uhum fi ukhrahum, sementara Rasul Muhammad SAW masih memanggil mereka untuk kembali ke peperangan. Ilayya ibadallah, mari kemari wahai hamba-hamba Allah. Ana Rasulullah, di sini aku Rasulullah. Fa asabahum bihadzal harbi wal firari ghamman ba'da ghammin. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka setelah larinya mereka dari peperangan ini. Barakallahu fikum. Ghamman ba'da gham. Gham itu adalah gundah gulana, beban berat yang menimpa. Barakallahu fikum. Susah sangat. La haula wa illa billah. Kesusahan di atas kesusahan. Apa dua kesusahan ini? Ghammul hazimati wal kasrati wa ghammu sarhati syaitan fihim bi anna Muhammad qad qutila. Ghammun yani gam, kesusahan yang menimpa mereka dalam artian yang pertama mereka kalah dalam peperangan, hazimah. Baik. Hancur pertahanan orang-orang mukmin pada saat itu. Yang kedua, gundah gulananya mereka, sarhatus syaitan, asyaitan, teriakan seruan syaitan bahwa Muhammad telah meninggal dunia, telah dibunuh. Ini yang menjadikan hati-hati orang mukmin terpukul dua kali. Terpukul dalam kekalahan dan terpukul dengan berita dusta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa qila jazahum ghamman bima ghamamtum, jazakum ghamman bima ghamamtum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi firarikum anhu wa aslamtumuhu ila aduwihi fal ghamul ladzi hasala lakum jazaan alal ghamil ladzi awqa'tumuhu binabiyihi. Ada juga yang mengatakan bahwa gam, yakni rasa apa ya, gundah gulana ini Allah timpakan kepada kalian karena kalian menimpakan rasa gundah gulana ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kalian melarikan diri dari peperangan. Barakallahu fikum. Wa aslamtumuhu ila aduhi, dan kalian menyerahkan, dalam artian meninggalkan Rasul berhadapan dengan musuhnya. Fal ghamul ladzi hasala lakum jazaa'un 'alal ghammi alladzi awqa'tumuhu bi nabihi. Maka kegundah gulanaan yang ada pada kalian itu sebagai balasan atas kegundah gulanaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalian lakukan terhadap beliau. Allahul musta'an. Taib. Wal qaul awwal adhhar li wujuh. Dan pendapat yang pertama itu lebih nampak. Yani gam yang pertama adalah kekalahan, barakallahu fikum, hazimah, wal kasrah, kasrah itu patah. Barakallahu fikum. Pertahanannya hancur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teriakan syaitan bahwa Muhammad alaihi salatu wasalam telah meninggal dunia. Baik. Ini yang paling dekat, barakallahu fikum, dari beberapa sisi. Pertama, anna qawlahu likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Surah Ali Imran, likay la tahzanu, agar supaya kalian tidak bersedih hati atas apa-apa yang luput dari kalian, wa la ma asabakum, dan juga tidak bersedih hati atas apa-apa yang menimpa kalian. Tambihun ala hikmati hadzal ghammi ba'dal gham. Ini peringatan atas hikmah gam ba'dal gham. Ini kesusahan di atas kesusahan, kegundahan di atas kegundahan. Wa huwa ayyun siyahum alhuzna ala ma fatahum min adh-dhafar wa ala ma asabahum min alhazimati wal jarah. Fa nasu bidzalika sabab wa hadha inna ma yahsulu bil gham alladhi yaqbihu ghamman akhar. Tambih dari peringatan atas hikmah gam ba'dal gam, kesusahan di atas kesusahan atau kesusahan setelah kesusahan. Wa huwa ayyun siyahum alhuzna ala ma fatahum min adh-dhabar. Allah SWT telah menjadikan mereka lupa dari kesedihan mereka, ala ma fatahum min adh-dhabar, dari luputnya mereka dari keberhasilan. Barakallahu fikum. Wa ala ma asabahum min alhazimati wal jarah, dan atas apa yang menimpa mereka dari kekalahan dan luka. Fa nasu bidzalika sabab, dan mereka pun lupa karena sebab ini. Wa hadza inna ma yahsulu bil ghammi alladhi yaqibuhu ghammun akhar, dan ini barakallahu fikum akan terjadi ketika kesusahan itu di lapisi dengan kesusahan berikutnya. Kesusahan pertama hilang. Asal yang kedua, annahu mutabiqun lil waqi', bahwa kekalahan taib itulah hazimah dan itulah gham. Mutabiqun lil waqi', ini mencocoki kenyataan. Fa innahu hasala lahum ghammun ghammu fawatil ghanimah. Baik, hasalalahum, terjadi pada mereka luputnya mereka dari mendapatkan ghanimah. Suma aqabahu ghamul hazimah, kemudian mereka ditimpa lagi dengan kesusahan berupa kekalahan. Suma ghamul jarah, kemudian kesusahan berupa luka. Allati asabahum, yang menimpa mereka. Suma ghamul qatl, kemudian kesusahan berupa terbunuhnya sebagian kaum muslimin. Suma ghamu sama'ihim anna Rasulullah SAW kada kutila, kemudian kesusahan lagi setelahnya ketika mereka mendengar seruan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Suma ghamu zuhuri adaihim alal jabal, kemudian kesusahan berikutnya nampaknya dan munculnya musuh mereka di atas gunung, di atas mereka. Walaysal muradu ghammain itsnaini khassah, dan bukanlah yang dimaksud di sini cuma sekedar dua kesusahan saja, tapi banyak. Bal ghamman mutatabian litamamil ibtila'i wal imtihan, bahkan ini adalah kesusahan di atas kesusahan di atas kesusahan agar betul-betul sempurna cobaan dan ujian untuk orang-orang yang beriman. Baik. Asalis, masyaallah indahnya. Ya kita terjemahkan gamam biogamin ya, dua saja gamun itu ternyata sebagian ulama kita mengatakan bahwa gam di sini banyak. Barakallahu fikum. Ats-tsalits yang ketiga anna qawlahu bighammin min tamami sawab la annahu sababu jazai sawab wal ma'na athabakum ghamman muttasilan bighammin jazan ala ma waqa'a minhum min al-harbi min al-hurub wa islamihim nabiyahum asabahu wa tarki istijabatihim istijabatihim lahu wa huwa yad'uhum wa makhafatuhum lahu fi luzumi markazihim wa tanazuhum fil amr wa fashaluhum wa kullu wahid min hadhihi al-umur yujibu ghamman yakhusuhu fataradafat alaihimul gumum kama taradafat minhum asbaban wa mujibatuha walaula an tadarakahum bi aqhi lakana amran akhar. Yang ketiga, ucapan Allah Subhanahu wa taala bi ghammin ghamman bi ghammin min tamamis sawab dari kesempurnaan pahala la annahu sababu jazai sawab bukan itulah sebagai sebab dipahalainya mereka. Wal mana asabakum ghamman muttasilan bi ghammin, yani Allah Subhanahu wa taala membalasi kalian dengan gham kesusahan yang berhubungan bersambung dengan kesusahan. Jazaa'an ala ma waqa'a minhum sebagai balasan atas apa yang terjadi pada mereka dari larinya mereka dari medan perang dan ketika mereka meninggalkan nabinya dan sahabatnya yang lain, barakallahu bikum, meninggalkan peperangan dan meninggalkan nabi, watarkustijabatihim, dan meninggalkan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggubrisnya, wa huwa yad'uhum sementara Rasul masih memanggil-manggil mereka, wa makhafatihim lahu fi luzumi markazihim, wa makhafatuhum fi luzumi markazihim, dan ketakutan mereka ketika mereka tetap berada di pos-posnya mereka, wa tanazu'uhum fil amr, dan pertikaian di antara mereka, sebagian mau turun sebagian lagi tidak, wa fashaluhum, kegagalan mereka, wa kullu wahidin min hadhihi al-umur yujibu ghamman bi khassihi yakhussuhu, maka semua ini barakallahu fikum, penyelisihan-penyelisihan ini akan menimbulkan rasa barakallahu fikum gham yang khusus dengannya, yang mencocokinya. Fataradafat alaihimul ghumum kama taradafat minhum asbabuha wa mujibatuha, maka taradafat bersambunglah kesusahan di atas kesusahan, kesusahan, kesusahan, sebagaimana asbabnya juga bersambung-sambung antara satu dengan yang lainnya. Walaula antadarakahum bi'afuhi, seandainya Allah SWT tidak mengampuni para sahabat Rasulullah pada saat itu, lakana amran akhar, maka niscaya akan terjadi perkara yang lain seperti yang dikatakan pertama tadi. Wa min lutfihi bihim wa ra'fatihi wa rahmatihi anna hadhihi al-umura allati sadarat minhum kanat min mujibati tiba. Dan di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin, tawara patihi, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, anna hadhihi al-umur allati sadarat minhum, bahwa perkara ini yang muncul dari para sahabat, mereka meninggalkan posnya, mereka lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menengok lagi, ada yang terus berjalan berlari, ada yang terus naik ke gunung, yang muncul dari para sahabat ini, kanat min mujibatit tiba, ini merupakan perkara tabiat. Barakallahu bikum. Tabiat wahya min baqaya an-nufus allati tamna'u min an-nusrati wal al-mustaqirrah. Tamna'u min an-nusrati an-nusratil mustaqirrah wa hum baqaya an-nufus allati tamna'u, ini adalah sisa-sisa dari barakallahu bikum keinginan jiwa yang menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Sudah dikatakan di awal bahwa pertolongan Allah SWT akan terus-menerus ketika ketaatan itu terus-menerus. Begitu ketaatan terputus, maka pertolongan pun terputus. Barakallahu bikum. Faqayyad lahum bi lutfihi asbaban akhrajaha minal quwwati ilal fi'l. Fatarattaba 'alayha atharuha al makruha. Fa'alimu hinaidin anna at-taubata minha wal ihtiraza min amsalha wa dabiha bi addadiha amrun muta'ayyan. Faqayyad lahum bi lutfihi asbaban akhrajahum minal quwwati ilal fi'l. فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِمْ آثَارُهَا الْمَكْرُوهَةِ muncullah dari perlakuan mereka ini, barakallahu bikum, آثَارُهَا الْمَكْرُوهَةِ, akibat yang mereka tidak inginkan, yakni akibat yang mereka tidak senangi, berupa kekalahan. فَعَلِمُوا هِنَا إِذِنْ أَنَّ التَّوْبَةَ مِنْهَا, maka mereka pun sadar pada saat itu, mereka tahu bahwa taubat dari kesalahan-kesalahan itu, wal ihtiraza min asaliha, dan menjauhkan diri dari kesalahan yang serupa dengannya, wadapu habi abdadiha, dan membalasnya dengan kebalikan dari apa yang mereka lakukan dari dosa itu yang mesti mereka lakukan, amrun muta'ayyan la yatimmu lahumul falahu wan nusratud daimatul mustaqirratu illa bihi. Tidak akan sempurna kemenangan, pertolongan yang terus menerus kecuali dengan itu, yakni ketaatan yang terus menerus pula. Fakanu asyadda hadaram ba'daha, maka jadilah setelah itu para sahabat adalah orang-orang yang paling hati-hati. Barakallahu bikum. Wa ma'rifatun bil abwabi allati dakhala 'alaihim minha, dan dengan itu pula mereka mengetahui bab-bab, ini pintu-pintu yang mereka masuki darinya. Artinya pengalaman yang mereka, barakallahu alaikum, lalu itu adalah pelajaran yang sangat besar. Adapun yang telah meninggal dunia, maka tempatnya surga, barakallahu alaikum. Adapun yang masih hidup, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pelajaran besar dari kekalahan ini, bahwa pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ketaatan. Ketika ketaatannya terus menerus, maka pertolongan pun akan terus menerus. Dan ketika ketaatannya terputus, maka pertolongan pun akan terputus. Sebagaimana dikatakan, warubbama sahhatil ajsamu bil ilali, boleh jadi sehatnya jasad itu dengan sakit terlebih dahulu. Barakallahu alaikum. Ketika orang tidak peduli dengan kesehatannya, Allah Subhanahu wa taala menimpakan sakit untuknya. Dari sakit yang dia derita itu dia akan belajar, kenapa saya sakit. Barakallahu alaikum. Dia akan mencari-cari karena dia pengen sehat. Barakallahu fikum. Rubama sahatil ajsamu bil ilali. Dengan cara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari apa gerangan yang, barakallahu fikum, menjadikan dia sakit. Tsumma innahu tadarakahum subhanahu bi rahmatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka berupa rahmat, wa khaffafa 'anhum dzalikal gham, dan Allah pun meringankan dari mereka rasa gham, rasa susah itu, gundah gulana itu. Wa ghayyabahu 'anhum bin nu'asil ladzi anzalahu 'alaihim amna minhu wa rahmatan. Wa ghayyabahu 'anhum, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari orang-orang mukmin di ketika perang Uhud rasa gundah gulana itu, kesusahan itu, dengan cara Allah menimpakan kepada mereka an-nu'as, rasa kantuk yang amat sangat. Allah turunkan kepada mereka sebagai amnan minhu wa rahmatan, rasa aman dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nu'asu fil harbi alamatun nusrati wal aman, dan rasa kantuk dalam peperangan itu adalah alamat dari nusrah, pertolongan dan keamanan. Kama anzalahu alaihim yawma badr, sebagaimana pula Allah turunkan rasa kantuk di perang Badr. Wa akhbara anna man lam yusibhu dhalika an-nu'as fa huwa man ahammathu nafsuhu la dinahu wa la nabiyyuhu wa la ashabu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa siapa yang tidak terserang rasa kantuk pada saat itu, maka sesungguhnya yang dia pentingkan hanyalah dirinya sendiri, bukan agamanya, bukan nabinya, dan bukan juga sahabat-sahabatnya. Baik. Yang dia pentingkan pada saat itu adalah keselamatan dirinya. Wa annahum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, dan mereka menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan sangkaan yang benar, tapi sangkaan jahiliyah, yaitu orang-orang munafik. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. طيب. Dan telah ditafsirkan ظن, persangkaan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa persangkaan itu adalah bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya. Barakallahu bikum. Wa anamrahu sayyid mahil, dan bahwa urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pudar, baik, hancur, pudar, hilang. Wa annahu yuslimu lil qatl, yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni persangkaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, persangkaan buruk bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan rasulnya tidak menolongnya, baik, bahwa urusan Rasulullah akan pudar dan Allah akan menyerahkan Rasulnya kepada musuhnya. Itulah sangkaan buruk, sangkaan batil. Waqad fasara ba'dhu bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun bi qada'ihi wa qadarihi wala hikmatalahu fihi, fa fasara bi inkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkar ayyatimma amr rasulihi wa yudhhiruhu ala ad-dini kullihi wa hadha huwa dhannus su' alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun bihi subhanahu wa ta'ala fi suratil fath. Wa qad fasara ba'd bi dhannihim, mereka menafsirkan ini sangkaan buruknya mereka ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala anna ma asabahum lam yakun bi qada'ihi wa qadarihi, bahwa apa yang menimpa mereka bukanlah dari takdir Allah Subhanahu wa taala, wala hikmatalahu fihi, dan tidak ada hikmah di balik kejadian ini. Apa syara bi ingkaril hikmah, mereka menafsirkannya dengan ingkarul hikmah wa ingkarul qadar wa ingkar ayyutimma amra rasulihi, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan rasulnya dan memenangkannya di atas musuh-musuhnya semuanya. Wa hadha huwa dhannusu, sangkaan-sangkaan ini adalah sangkaan-sangkaan yang buruk, yang disangkakan oleh orang-orang munafik, disangkakan oleh orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan buruk ini muncul dari orang-orang munafik, orang-orang musyrikin. Mereka menyangka bahwa Allah meninggalkan rasulnya, Allah tidak akan menolong rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan rasulnya kepada musuh-musuhnya. Semuanya terjadi bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hikmah di baliknya. Semuanya itu sangkaan-sangkaan buruk yang disangkakan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Fath, hayz yaqul wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna sawu alaihim da'iratus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang munafikin laki dan perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, para musyrikin laki dan perempuan, adh-dhannina billahi dhanna sawu, yang mereka bersangka-sangka terhadap Allah dengan sangkaan-sangkaan jelek. Ya seperti tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong nabinya, tidak akan memenangkannya, bahkan menyerahkan kepada musuhnya. semuanya tidak dengan takdirnya, tidak ada hikmah di balik semuanya ini. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Ini sangkaan-sangkaan buruk. Alaihim dairatus sau. Atas mereka justru kejelekan-kejelekan itu. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Dan Allah SWT memurkai mereka dan melaknati mereka. Dan Allah mempersiapkan untuk mereka neraka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Wa innama kana hadzannu su taywadannu aljahiliyal mansub ila ahli aljahl. Dan jadilah sangkaan buruk ini, dan sangkaan orang-orang jahiliyah yang disandarkan kepada orang-orang jahiliyah, wadhannu ghairil tayyib, wadhannu ghairil haqq, dan ini adalah sangkaan yang tidak benar, li'annahu dhannun ghairu ma yaliku bi asma'il husna, karena ini prasangka yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Taib. Dan zatnya yang terbebas dari semua aib dan celaan. Bi khilafi ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa tafarrudihi bir rubiyyati wal ilahiyyah. Berbeda dengan apa yang pantas dengan hikmahnya. Barakallahu bikum. Dan pujiannya dan bersendiriannya dalam masalah rububiyah dan uluhiyah. Wa ma yaliku bi wa'dihi shadiq. Dan apa-apa yang pantas untuk janjinya yang jujur. Alladzi la yukhlifuhu. Yang Allah SWT tidak akan pernah menyelisihinya. Wa bi kalimatihi allati sabaqat li rusulihi annahu yansuruhum wa la yakhdhuluhum. Dan di kalimat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah SWT kepada Rasulnya, bahwa Allah SWT akan menolong Rasulnya dan tidak akan membiarkannya. Walijunihi bi'anahumul ghalibun. Demikian juga bahwa Allah SWT telah memberikan janji untuk bala tentaranya bahwa mereka lah akan menjadi pemenang. Pemantan Nabi annahu la yansuru rasulahu. Maka barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya dan tidak akan menyempurnakan urusan agama ini, wala yu'ayiduhu wa yu'ayidu hizbahu, dan tidak akan menolong Rasulnya dan tidak akan menolong pasukannya, wa yu'lihim, dan meninggikan mereka, wa yudhiruhum bi'adahim, dan menjadikan mereka menang atas musuh-musuh mereka, wa yudhiruhum alaihim, dan menjadikan lebih tinggi dari mereka, wa annahu la yansuru dinahu wa kitabahu, dan mereka ketika mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menolong agamanya dan tidak menolong kitabnya, wa annahu yudilu syirka ala tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah akan memenangkan kesyirikan di atas tauhidan, wal batil al haq, dan memenangkan kebatilan di atas kebenaran, idalatun mustaqirrah, kemenangan yang terus-menerus, yadmahillu ma'a tauhid, yang dengannya ketauhidan itu akan musnah sirna, wal haqu idmihlalan la yakumu ba'dahu abadan, demikian juga akan sirna kebenaran ini yang tidak akan pernah muncul setelahnya. Faqad dhanna billahi dhanna sau, siapa yang berprasangka seperti ini maka sungguh dia telah berprasangka dengan prasangkaan buruk. La haula wa quwwata illa billah. Wa nasabahu ila khilafi ma yaliku bi kamalihi wa jalalihi, dan dia sungguh telah menisbahkan Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang tidak pantas untuk kesempurnaan dan kemuliaannya. Wa sifatihi wa nu'utihi, dan tidak pantas dengan sifat-sifatnya. Fa inna hamdahu wa izzatahu wa hikmatahu wa ilahiyatahu ta'ba dzalika. Karena pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sifat-sifat itu. Yani sifat-sifat buruk yang disangkakan oleh orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taba ayyadillahi hizbahu wa jundahu. Dan sifat-sifat itu semua yang ada pada Allah tidak menghendaki untuk Allah, untuk Rasulnya terkalahkan, direndahkan. Wa antakunan nusrah al-mustaqirra wa zafar ad-da'im li'adaihil musyrikin abihi. Allah tidak juga menghendaki bahwa, barakallahu fikum, kemenangan senantiasa bersama dengan ahlul batil terus menerus, kemenangan terus diraih dan dimiliki oleh orang-orang musyrikin terhadap mukminin. La haula wa quwwata illa billah. musyrikin al-adilin bihi, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Faman dhanna bihi dzalika fama 'arafahu. Maka barang siapa yang masih berprasangka seperti prasangkaan seperti ini, prasangkaan buruk terhadap Allah, maka sungguh dia belumlah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wala 'arafa asma'ahu, dan belumlah sesungguhnya dia mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala 'arafa sifatihi wa kamalihi, dan dia belumlah mengetahui, mengenali sifat Allah dan kesempurnaannya. Wa kadzalika man ankara ayyakuna dzalika biqada'ihi wa qadarihi. Fama 'arafahu wala 'arafa rububiyyatahu wa mulkahu wa 'azamatahu. Demikian juga wa kadzalika man ankara ayyakuna dzalika biqada'ihi wa qadarihi. Barang siapa yang mengingkari bahwa itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, taib wa qadarihi, yakni kemenangan atas musuhnya terus menerus atas kaum muslimin. Fama 'arafahu wala 'arafa rububiyyatahu, maka sungguh dia belumlah mengenali Allah, belumlah mengenali rububiyyah Allah Subhanahu wa taala, kerajaannya dan keagungannya. Wa kadzalika man ankara ayyakuna qaddara ma qaddarahu min dzalika wa ghairahu li hikmatin baligatin wa ghayatin mahmudatin yastahillu 'alaiha wa anna dzalika innama sadara min masyiatin mujarratin an hikmatin wa ghayatin matlubatin hiya ahabbu ilaihi min fawtiha tib hiya ahabbu ilaihi man fawataha innama sadara an masyiatin mujarratin an hikmatin wa ghayatin matlubatin hiya ahabbu ilaihi min fawtiha wa anna tilka al-asbab al-makruha al-mufdiya ilaiha la yakhruju taqdiruha anil hikmati liifdaiha ila ma yuhibbu wa in kanat makruhatan lahu fama qaddaraha suda wala ansha'aha abasa wala khalaqaha batila. Wa natilka asbab al-makruha, bahwa sebab-sebab yang Allah munculkan, makruha yang tidak disenangi secara tabiat, al-mubdiya ilaiha la yakhruju takdiruha anil hikmah. Tidaklah semua ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala keluar dari barakallahu fikum hikmahnya, liifdaiha ila ma yuhibbu, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari semuanya itu musibah, bencana, kematian, luka, kesusahan yang menimpa, itu semua ada di baliknya hikmah untuk mengantarkan orang-orang mukmin kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah sendiri tidak senang. Barakallahu fikum. Pemakan darah sudah, maka tidak Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatunya begitu saja tanpa ada makna hikmah di baliknya, wala ansha'aha abasa, dan juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dengan sia-sia, wala khalaqaha batila, dan juga tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam kondisi batil. Dzalika dzannul ladzina kafaru fa wailul ladzina kafaru minan nar. Yani musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin, kematian, barakallahu fikum, luka, kesusahan, cedera, macam-macam, ini semuanya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di baliknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadakan keadaan ini, menciptakan takdir-takdirnya ini. Barakallahu fikum. Ada hikmah di baliknya. Sudah kita lewati faedah-faedah. Barakallahu fikum. Kenapa orang mukmin kalah dalam perang Uhud? Masya Allah, sudah kita lewati banyak faedahnya. Wa aktsarun nasi yadunna billahi ghairal haqqi dhanna su'. Kebanyakan orang berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka buruk. Bima yakhtassu bihim wa bima yaf'aluhu bighairihim, pada apa yang khusus berhubungan dengan mereka dan apa yang Allah lakukan terhadap yang lainnya. Wala yaslamu an dzalika illa man 'arafa Allah, dan tidak akan yang terbebas dari sangkaan-sangkaan buruk kecuali orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Coba orang yang tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimpa musibah mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepadanya. Barakallahu fikum. Mereka banyak pokoknya tuduhan-tuduhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan jelek, pada hakikatnya dia belumlah mengenali Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Wala islamu an dhalika illa man arama Allah. Tidak ada yang terselamat dari tuduhan-tuduhan terhadap Allah kecuali orang yang telah mengenali Allah. Wa arafa asma'ahu wa sifatihi, dan telah mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa arafa mujibi hamdihi wa hikmatihi, dan mengetahui mujib apa-apa yang ada di balik pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Faman qanata min rahmatihi wa aisa min rahmatihi faqad dhanna bihi dhanna su. Maka barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tai wa aisa min rahmah min ruhihi min rauhihi, dan juga putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Wallahul musta'an. Baik. Intinya, walaupun ada yang meninggal dunia, walaupun ada yang terluka, walaupun ada yang tersiksa, itu semuanya apa? Allah kehendaki dan Allah telah takdirkan. Dan Allah inginkan hikmah di baliknya. Yang meninggal mati syahid, yang terluka dan tersakiti, apa? Apa? Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan pahala yang luar biasa. Itulah barakallahu bikum hikmah secara umum di balik kekalahan yang terjadi barakallahu bikum di perang Uhud. Belum lagi pelajaran yang sangat mereka ketahui bahwa pertolongan akan senantiasa terus selama hamba itu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ketika terputus barakallahu bikum ketaatan itu, maka terputus pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Illahu nasallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaika.